Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Thalathatil Usul karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, kitab yang merupakan syarah penjelasan dari matan Al-Usul Thalathah, tiga landasan utama, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita masih dalam ucapan Syekh rahimahullahu ta'ala, wa a'zamu ma naha anhu asy-syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Dan larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Larangan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar adalah kesyirikan. Kemudian Syekh mendefinisikan kesyirikan, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Kesyirikan yaitu berdoa kepada selain Allah di samping dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu beribadah, maknanya beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di samping dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa huwal ibadah, sebagaimana yang datang dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan addu'a huwal ibadah, doa adalah ibadah. Ini makna kesyirikan, yaitu menyerahkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di samping dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, asyarah penjelasan, penjelasan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, hadza ta'rifu syirk, ini adalah definisi kesyirikan. Huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di samping dia berdoa kepada Allah, menyeru kepada selain Allah di samping dia menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bimakna, maknanya, makna ucapan Syekh ini, an yusrifa, an yusrafa syai'un minal ibadati li ghairillah, yaitu memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna kesyirikan, memalingkan naam suatu ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Min malakin minal malaikah, baik itu memalingkan ibadah kepada malaikat, kepada salah satu malaikat dari malaikat-malaikat yang ada, au nabiyyin minal anbiya, atau memalingkan ibadah untuk nabi atau kepada nabi dari kalangan para nabi, au salihin minas salihin, atau memalingkan ibadah kepada salah seorang saleh, salah seorang yang saleh. Ini semua adalah bentuk kesyirikan, memalingkan ibadah kepada selain Allah, baik itu kepada malaikat atau kepada nabi atau kepada orang saleh, Ini adalah bentuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ibadah tersebut yang dipersembahkan untuk malaikat atau untuk nabi atau untuk orang soleh adalah berupa doa atau berupa nazar atau berupa azabah menyembelih atau istighatha atau isti'anah dan yang lainnya dari berbagai macam jenis ibadah. Nah, ketika dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aw bi niyatin minan niyat, atau kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hal niat dari niat-niat. Naam, seorang hamba meniatkan ibadahnya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala, ibadahnya kepada Allah. Nah, sholat misalkan, atau haji, atau yang semisalnya, tetapi dengan niat yang lain, bukan niat ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi niat untuk kepentingan dunia atau yang semisalnya, atau riya. Nah, beramal agar supaya dilihat sehingga dipuji oleh manusia, atau sum'ah agar supaya ibadahnya didengar oleh manusia sehingga dia mendapat pujian dan sanjungan atau kedudukan dan seterusnya. Ini syirik dalam niat. Nah, walaupun ada rinciannya, ada yang merupakan syirik besar, ada yang merupakan syirik kecil seperti riya, sum'ah dan yang lainnya, syirik kecil. Au ghairi dzalika min kullil makhluqat, atau yang selainnya dari seluruh makhluk, yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah, nah, dari seluruh makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, baik malaikat, nabi, orang soleh, atau pohon, atau batu, atau benda yang dikeramatkan, atau jin, dan yang semisalnya dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna kesyirikan, memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa syai'an minal ibadati li ghairillah, maka barang siapa yang memalingkan suatu ibadah untuk selain Allah, huwa a'zamu ma nahallahu anhu, maka fahadha, maka ini adalah huwa a'zamu ma nahallahu anhu, larangan Allah yang paling besar, memalingkan ibadah untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah larangan Allah yang paling besar. Hadza huwa syirku, dan ini adalah kesyirikan. Fa'rifu tafsir at-tauhid, maka fahamilah, kenalilah tafsir makna tauhid, definisi at-tauhid, wa tafsir syirik, dan fahamilah, kenalilah tafsir makna kesyirikan. Jangan salah memahami. Nah, tentang makna tauhid atau tentang makna kesyirikan. Lianna hunaka minan nas man yufassiru tauhida bighairi tafsiri. Karena di sana ada sekelompok manusia yang dia menafsirkan makna tauhid bighairi tafsiri, bukan dengan tafsir makna yang sebenarnya. Ada orang dia menafsirkan tauhid bukan dengan tafsir yang sebenarnya. Wa man yufassiru syirka bighairi tafsiri, dan ada sebagian manusia yang menafsirkan makna kesyirikan bighairi tafsiri, bukan dengan tafsir yang sebenarnya. Nah, kemudian Syekh di sini menyontohkan, minan nasi man yakulun, di antara manusia ada yang mengatakan, inna syirka huwa syirku fil hakimiyah, sesungguhnya syirik itu adalah kesyirikan dalam hal hakimiyah, kesyirikan na'am al hakimiyah, mengikuti hakim. Nah, atau hukum yang ditetapkan oleh hakim berupa penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, syirik ketaatan. Sebagian manusia ada yang memaknakan kesyirikan hanya syirik hakimiyah, syirik dalam hal ketaatan. Wa hadza dhahara al-ana ma'al asaf, dan ini nampak sekarang, ma'al asaf, dan sangat disayangkan, mereka hanya menafsirkan syirik dengan kesyirikan yang seperti ini. Nah, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah nau'un min anwa'i syirik, hukum atau berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan, ini salah satu jenis dari jenis kesyirikan. Naam, benar bahwasannya berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan, ini salah satu jenis dari jenis kesyirikan. Yusama syirku to'ah, dan ini dinamakan dengan syirik ketaatan. Syirik ketaatan atau syirik al-hakimiyah. La syakka anna ta'atal makhluki fi tahlili ma haramallah, dan tidak diragukan bahwasannya mentaati makhluk dalam penghalalan apa yang Allah haramkan, au tahrimi ma ahallallah, atau dalam pengharaman apa yang Allah halalkan, hadza naw'un minasyirik, tidak diragukan bahwasannya ini salah satu jenis daripada jenis kesyirikan. Namun jangan kesyirikan itu hanya dimaknakan dengan ini. Nah, sehingga na'am, ketika suatu pemerintah na'am berhukum dengan hukum selain Allah, na'am langsung di taib vonis sebagai pemerintah yang kafir. Nah, tanpa ada rinciannya, bahkan tanpa menegakkan hujah, dan seterusnya. Dan orang-orang yang mengikuti atau taat kepada pemerintah tersebut juga dikatakan sebagai orang-orang yang kafir karena mengikuti kekufuran, sehingga disapu rata. Nah, orang-orang yang selain dari golongannya adalah orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, dan ini akidahnya takfiriyun, orang-orang yang gampang mengkafirkan kaum muslimin. Sehingga kata Syekh, kesyirikan itu bukan hanya jenis ini. Memang berhukum dengan hukum selain Allah, ini salah satu jenis dari jenis kesyirikan, yaitu yang dikenal dengan syirku to'ah, syirik dalam hal ketaatan, mentaati makhluk dalam perkara penghalalan yang haram atau pengharuman yang halal. Nah, ini merupakan salah satu jenis kesyirikan. Lakin kata Syekh, akan tetapi hunaka man ma huwa a'dhamu minhu, Di sana ada yang lebih besar, ada yang lebih agung. Wa huwa ibadatu ghairillahi azza wa jal, yaitu beribadah kepada selain Allah azza wa jal. Di sana ada perkara yang lebih besar dari jenis kesyirikan, yaitu beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bidzabhi, baik itu ibadah yang berupa menyembelih, ya, menyembelih untuk selain Allah, untuk jin atau untuk yang lainnya, untuk penghuni kubur, untuk malaikat, ya, dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nazar, demikian pula beribadah kepada selain Allah berupa ibadah nazar, ya, bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wat tawaf, demikian pula tawaf, ya, tawaf di kuburan misalkan, ya, ini bentuk syirikan yang besar, ya, yang lebih besar daripada kesyirikan yang pertama tadi. Ya. Nah, wal istighatsah, demikian pula istighatsah, ya, meminta pertolongan, ya, di kala sempit, di kala susah, ya, istighatsah. Nah, meminta pertolongan di kala paceklik, ya, di kala sulit, susah, ya, menghadapi berbagai macam naam kesulitan. Ini istighatsah, beristighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini merupakan bentuk kesyirikan yang lebih besar kesyirikannya daripada kesyirikan yang disebutkan pertama tadi. Nah, sehingga kata syailakin hunaka ma huwa a'dhamu minhu, tetapi di sana ada kesyirikan yang lebih besar, yaitu beribadah kepada selain Allah, ya, dengan menyembelih untuk selain Allah, atau dengan bernazar untuk selain Allah, atau tawaf naam untuk selain Allah, atau beristighatsah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fal wajibu an yuhadzir minasyiriki kullihi, maka yang wajib kata Syekh memperingatkan manusia dari semua jenis kesyirikan. Memperingatkan manusia dari semua jenis kesyirikan, baik syirku to'ah, ya, kesyirikan dalam hal ketaatan, ya, ketaatan dalam penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, atau kesyirikan dalam hal beribadah kepada selain Allah dengan menyembelih, bernazar, atau tawaf, atau istighatsah, atau berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib adalah memperingatkan manusia dari semua jenis kesyirikan. La yu'khadhu minhu wa yatruku ma huwa a'dhamu minhu wa akhtaru minhu, sehingga tidak memperingatkan dari syirik ketaatan misalkan, atau na'am yang mereka sebut dengan syirik hakimiyah, kemudian meninggalkan kesyirikan yang lebih besar dari itu dan lebih berbahaya daripada kesyirikan tersebut. Fala yufassiru syirka bi annahu syirkul hakimiyah faqat, maka hendaknya seseorang tidak menafsirkan kesyirikan dengan kesyirikan hakimiyah saja, kesyirikan dalam hal ketaatan saja, awi syirku siyasi, atau kesyirikan dalam hal politik saja, kesyirikan asiyasi, kesyirikan politik. Baik. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan asyirku bil kubur hada syirkun syadzij ay hayyin, kesyirikan na'am dengan menyembah kuburan, ya, tawaf di kuburan, ini syirik yang syadzij kata mereka, syirik yang hayyin, syirik yang ringan katanya. Nah, yang mereka anggap syirik ketaatan, ya, na'am itu lebih besar, atau syirik politik, ya, itu lebih besar kata mereka. Nah, daripada kesyirikan menyembah kuburan, ya, atau berdoa kepada ahli kubur, ataupun tawaf di kuburan, ya. Nah, mereka mengatakan ini lebih ringan. Hadhihi jara'atun 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kata Syekh adalah kelancangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini lancang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, asyirku kata Syekh, a'zamu mahnahallahu anhu. Kesyirikan adalah larangan Allah yang paling besar. Wahwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu berdoa kepada selain Allah di samping dia berdoa kepada Allah. Beribadah kepada selain Allah di samping dia beribadah kepada Allah. Hadza huwa syirku, ini adalah kesyirikan. Nah, sehingga dalam paragraf ini Syekh ingin menjelaskan, nah, bahwasannya hendaknya seseorang memahami tafsir makna tauhid dengan makna yang sebenarnya. Demikian pula makna syirik dengan makna yang sebenarnya, ya. Tidak menafsirkan kesyirikan, ya, dengan salah satu jenis kesyirikan saja. Nah, tidak menafsirkan atau memaknakan kesyirikan dengan syirik ketaatan saja atau syirik hakimiyah saja, tetapi hendaknya menafsirkan makna syirik dengan makna yang sebenarnya. Nah, dan yang wajib bagi kita memperingatkan manusia dari segala macam jenis kesyirikan. Kemudian paragraf yang berikutnya, wa minhum man yaqul, dan di antara manusia ada yang mengatakan, asyirku huwa mahabbatud dunya wa mahabbatul mal. Syirik itu adalah cinta dunia dan cinta harta. Nah, ini syirik. Kalau yang tawaf di kuburan bukan syirik, ya. Nah, maka ini apa? Makna kesyirikan yang keliru. Ya, makna kesyirikan yang keliru, yang salah. Dia hanya memaknakan syirik itu adalah cinta dunia dan cinta harta. Nah, baik. Dia memaknakan kesyirikan dengan cinta dunia atau cinta harta. Al-mal, ya. Baik, makna yang seperti ini makna yang keliru, makna kesyirikan yang keliru, ya. Al-malu ja'alahullahu mahbuban hubban tabi'iyyan. Kata Syekh, harta itu Allah jadikan menjadi sesuatu yang mahbub, yang dicintai secara tabiat. Ya, seorang cinta sama harta, ya, senang suka sama harta. Ini tabiat manusia. Nah, tabiat manusia cinta sama harta. Taib, dan ini bukan kesyirikan, ya, bukan kesyirikan. Sehingga keliru ketika orang mendefinisikan kesyirikan dengan mahabbatu dunia atau mahabbatul mal, cinta dunia atau cinta harta. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan mereka mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Nah, baik. Artinya asal cinta harta itu bukan kesyirikan. Nah, ya. Baik, dia akan menjadi kesyirikan dalam kondisi tertentu. Nah, tapi asal kesyirikan, asal cinta dunia itu bukan kesyirikan. Sehingga Allah mengatakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa innahu, dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa innahu lihubbil khairi la syadid. Wa innahu lihubbil khair, sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada khair. Khair di sini maknanya almal, sangat cinta kepada almal, harta, dengan kecintaan yang sangat, sehingga menumbuhkan sifat kikir, bakhil dalam dirinya karena cintanya kepada harta. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, kul in kana aba'ukum wa abna'ukum ila qawlihi ahabba ilaikum. Katakanlah, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, ya, nah, istri-istri kalian dan harta-harta kalian dan seterusnya dari lanjutan ayat, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, ya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, ya, dan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat At-Taubah, ya, ayat 24. Lihat ayat yang lengkap Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asyarat wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Katakanlah Muhammad kepada mereka, apabila bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan keluarga kalian, dan harta yang kalian usahakan, dan perdagangan yang kalian takuti kerugiannya, yang kalian khawatir kerugiannya, dan tempat tinggal yang kalian sukai, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggu ya, hatta yati Allah bi amri, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan keputusannya. Maka tunggu sampai Allah menetapkan keputusannya. Nah, ini ancaman. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah. Taib. Kemudian kata Syekh, qala ahabba ilaikum. Allah berfirman, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai. Ya. Nah, ma'angkaru alaihim annahum yuhibbuna. Allah tidak mengingkari mereka mencintai harta, tidak. Allah tidak mengingkari mereka mencintai harta. Cinta kepada harta tidak Allah ingkari. Nah, lakin akan tetapi angkaru alaihim annahum yuqaddimuna mahabbatahu ala mahabbatillah. Akan tetapi Allah mengingkari mereka karena mereka mendahulukan kecintaan kepada harta daripada kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diingkari. Yang diingkari adalah mendahulukan kecintaan kepada dunia atau harta daripada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah. Nah. Dan Allah tidak mengingkari asal hukum cinta kepada harta. Ini menunjukkan bahwasannya cinta harta atau cinta dunia bukan kesyirikan. Nah, yang dilarang adalah mencintai harta atau dunia melebihi kecintaannya dari kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatul mali laisat syirkan, cinta kepada harta itu bukan kesyirikan. Liana hadhihi mahabbatun tabi'iyah, karena ini adalah kecintaan yang tabiat, yang taib Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dalam fitrah manusia. Nah, tabiat manusia cinta kepada harta. An-nasu yahtajuna ilal mal wa yuhibbunahu. Manusia itu cinta kepada harta dan mereka butuh kepada harta dan mereka cinta kepadanya. Mahabbatul mali taib. Mahabbatul mali laisat syirkan, maka cinta kepada harta itu bukan kesyirikan. Li'annahu min mahabbatil manafi' allati yantafi'u bihal insan. Karena cinta kepada harta merupakan bentuk cinta kepada perkara-perkara yang bermanfaat, yang manusia bisa mengambil manfaat dengannya. Dengan harta kita bisa mengambil manfaat. Bisa membeli makanan, minuman untuk melangsungkan kehidupan. Bisa untuk membeli pakaian agar kita bisa menutup aurat. Ya. Bisa untuk melakukan ibadah ini, ibadah itu. Bisa untuk sedekah, bisa untuk haji, umroh, dan seterusnya. Nah, cinta kepada harta bukan kesyirikan, karena cinta kepada harta ini cinta terhadap perkara-perkara yang manafi', yang bermanfaat, yang manusia bisa mengambil manfaat darinya. Lakin akan tetapi, haula'i alladzina yaquluna hadhil maqalat, mereka yang mengatakan ucapan ini, mereka yang mengatakan bahwasanya cinta harta itu kesyirikan, imma annahum juhal, bisa jadi karena mereka itu juhal, bodoh. Lam yata'allamu at-tauhid wa syirka, belum belajar makna tauhid dan makna syirik, belum belajar tentang tauhid dan kesyirikan. Imma annahum mu'ridun, atau bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang mu'ridun, orang-orang yang berpaling, menentang. Yuriduna sarfan nas an hadhil aqaiq ila asyahum yuridunaha, yang mereka apa, menginginkan untuk memalingkan manusia dari hakikat yang sebenarnya ini. Mereka palingkan kepada asya, perkara-perkara, hum yuriduna, yang mereka inginkan. Nah, wa ma'aribu yuridunaha, dan perkara-perkara hajat kebutuhan yang mereka perlukan. Wallahu a'lamu bil maqasid, dan Allah lebih mengetahui dengan tujuan-tujuan yang ada dalam hati-hati mereka. Nah, apa maknanya mereka mengatakan bahwasanya cinta harta atau cinta dunia itu kesyirikan, ya? Sedangkan berdoa kepada mayit bukan kesyirikan, ya? Nah, apa maknanya? Bisa jadi mereka juhal, bodoh, ya? Atau mereka ingin memalingkan manusia dari hakikat yang sebenarnya. Maka perlu bagi kita untuk mengetahui tentang tafsir tauhid dengan tafsir yang sebenarnya. Demikian pula tafsir asyir kesyirikan dengan tafsir yang sebenarnya. Nah, baik, karena sudah masuk waktu isya, nah, kita skor ya, dengan azan isya, dan kita lanjutkan setelah azan isya. Nah, tinggal sedikit lagi. Baik, kita lanjutkan ucapan Syekh atau penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala Syekh hafizahullah taala, al-muhim, intinya, anna hadza laysa huwa syirk, bahwasannya ini bukan kesyirikan, yaitu cinta dunia atau cinta harta, ini bukan kesyirikan. Asyirku huwa da'watu ghairillahi ma'ah. Kesyirikan adalah beribadah kepada selain Allah di samping beribadah kepada Allah. Aw sarfu syai'in min anwa'il ibadati li ghairillah, atau memalingkan suatu jenis ibadah, ya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikan. Kadzabah, seperti menyembelih untuk selain Allah. Wan nazar, bernazar untuk selain Allah. Wa du'a, berdoa kepada selain Allah. Wal istighatha, beristighatha kepada selain Allah. Wal isti'anah, meminta pertolongan kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu mengabulkannya kecuali Allah. Nah. Wal iltija, demikian pula berlindung kepada selain Allah. Nah. Iltija, berlindung kepada selain Allah. Wal khauf, takut kepada selain Allah. Warroja, berharap, ya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semua adalah naam jenis-jenis ibadah, ya. Apabila salah satunya dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah kesyirikan. Karena kesyirikan adalah memalingkan suatu jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ghairi dzalik, dan yang semisalnya atau yang lainnya dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa syirkul ladzi huwa a'dhamudz dzunub. Ini adalah kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar. Da'watu ghairihi ma'ahu subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala di samping beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna du'a'a huwa a'zamu anwa'il ibadah. Karena doa adalah na'am jenis ibadah yang paling besar. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, lahu da'watul haqqi wallazina yad'una min dunih la yastajibuna lahum bisyai'in. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hanya milik Allah doa yang benar. Nah, dan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, la yastajibuna lahum syai', mereka tidak bisa mengabulkan naam permintaan mereka sedikit pun. Sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dari selain Allah tidak bisa mengabulkan, ya, naam permintaan penyembahnya, karena sama-sama makhluk, ya, sama-sama tidak berdaya, ya. Wa qala, dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir tidak suka atau benci. Fadu'a'u ghairillahi huwa syirkul ladzi harramahullahu wa rasuluh. Maka berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan yang Allah haramkan. Kesyirikan yang Allah dan Rasulnya telah mengharamkannya. Amma hadhil juz'iyat allati yaj'alunaha hiya syirku falaysa kadzalik. Adapun hadhil juz'iyat, bagian-bagian ini yang disebutkan di atas tadi, yang mengatakan bahwasannya cinta dunia, cinta harta, kesyirikan. Adapun yang seperti ini, allati yaj'alunaha, yang mereka jadikan sebagai bentuk kesyirikan, falaysa kadzalik, maka hakikatnya bukan demikian. Ya, bukan kesyirikan, cinta dunia atau cinta harta atau yang lainnya, nah bukan kesyirikan. Lakin yuqal, akan tetapi dikatakan, inna ba'daha juz'un minasyirik, sebagian model atau bentuk cinta dunia atau cinta harta itu ada yang merupakan bentuk kesyirikan. Jadi asal dari cinta dunia atau cinta harta bukan kesyirikan. Nah, sehingga tidak benar bila dikatakan cinta dunia cinta harta itu adalah kesyirikan secara rata. Tidak, tetapi apa dikatakan, inna ba'daha juz'un minasyirki, sebagian bentuk cinta dunia atau cinta harta itu ada yang merupakan bentuk kesyirikan. Wa inna hunaka ma huwa akhtaru minhu wa ahammu minhu, dan sesungguhnya di sana ada kesyirikan yang lebih berbahaya, yang lebih berbahaya dan lebih penting. Li'ana syirka yatafawat, karena kesyirikan itu bertingkat-tingkat. Ba'duhu asyaddu min ba'din wal iyadu billah, sebagiannya lebih parah daripada sebagian yang lain, wal iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang makna ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang definisi kesyirikan, wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Kemudian qala Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, wa dalilu qauluhu taala, dalil bahwasannya tauhid adalah perintah Allah yang paling besar dan kesyirikan adalah larangan Allah yang paling besar. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa ayat 36. Asyarah penjelasan, penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan. Qauluhu, ucapan Syekh, wa dalilu qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ucapan Syekh, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kulna, kita katakan, kata Syekh, inna dalila ala anna a'zama ma amarallahu bihi huwa tauhid, qauluhu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya dalil yang menunjukkan bahwa perintah Allah yang paling besar adalah tauhid, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullah, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah saja, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Summa, kemudian dzakara baqiyatul huquq, kemudian Allah menyebutkan hak-hak yang lain sebagaimana dalam surat An-Nisa, ya. dalam ayat yang lengkap, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub wasahibi bil jann wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kemudian juga kepada karib kerabat, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, kepada tetangga yang dekat atau tetangga yang jauh, ya, kepada teman sejawat, teman seakrab, ya, atau kepada ibnu sabil, atau kepada budak-budak yang kalian miliki, ya, berbuat baiklah kepada mereka. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri, nah lagi sombong. Nah, orang yang taib takabur atau sombong. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah saja dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Baru kemudian Allah menyebutkan hak orang tua, hak kerabat, hak anak yatim, dan seterusnya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasannya perintah Allah yang paling besar adalah at-tauhid, yaitu mengesakan Allah, menunggalkan Allah dalam hal ibadah, menyendirikan Allah Subhanahu wa taala dalam hal naam ibadah. Kemudian kata Syekh, faqaunuhu bada'a bitauhid, ketika Allah memulai ayat ini dengan tauhid, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wan nahyi 'ani syirk, ketika Allah memulai ayat ini dengan tauhid dan melarang na'am dari kesyirikan, hadza dalilun 'ala anna tauhidahu wa a'dhamu ma amarallahu bih, maka ini dalil yang menunjukkan bahwasannya tauhid adalah perintah Allah yang paling besar. Li'annahu qala, karena Allah berfirman wa'budullaha, sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah. Wa atba'ahu biqaulihi wa la tusyriku bihi syai'a, kemudian Allah ikuti dengan firman-Nya wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fahadha nahyun, maka ini adalah larangan. Fabada'al amara bitauhid wa nahyi 'ani syirk, Allah memulai dengan perintah untuk bertauhid dan melarang dari kesyirikan. Fadalla 'ala anna 'azama ma amara Allah bihi tauhid, maka ini menunjukkan bahwasannya perintah Allah yang paling besar adalah tauhid. Wa 'azama ma naha 'anhu asyirk, dan larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan. Li'annallaha bada'a bidzalik, karena Allah memulai dengan hal tersebut. Wala yabda'u subhanahu illa bil aham fal aham, dan Allah tidak memulai kecuali dengan yang lebih penting dan yang lebih penting. Hadza wajhud dilalati minal ayah, ini sisi pendalilan dari ayat di atas. Sisi pendalilan dari ayat di atas bahwasannya perintah Allah yang paling besar adalah tauhid dan larangan yang paling besar adalah kesyirikan. Maka ketika seseorang berdakwah, mendakwahkan agama ini, hendaknya dia memulai dengan yang aham fal aham, yang lebih penting terlebih dahulu, kemudian yang penting-penting berikutnya. Yaitu hendaklah dia memulai dakwahnya dengan tauhid. Nah, memerintahkan manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, ya, menyerahkan sembelihan, nazar, doa, istighosa, isti'anah, ya, iltija, takut, roja, dan seterusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan menjauhi segala jenis atau bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mesti yang dimulai oleh seorang hamba ketika mendakwahkan agama ini. Itu mendakwahkan dengan yang lebih penting. Memulai dengan yang lebih penting, taib menjelaskan tentang perkara perintah Allah yang paling besar, yaitu tauhid. kemudian menjelaskan tentang larangan Allah yang paling besar, yaitu kesyirikan. Nah. Baik, selesai kita dari risalah yang ketiga. Nah, yang berikutnya risalah yang keempat. Setelah risalah yang keempat, ya, baru kita masuk pada al-aslul awwal, landasan pokok yang pertama. Nah, jadi kita ini masih mukaddimah, ya. Nah, pendahuluan syekh rahimahullahu ta'ala. Nah, belum masuk pada tiga landasan pokok utama yang disebutkan dalam judul, ya. Al-usulul salatah, tiga landasan pokok. Nah, setelah selesai risalah yang keempat, baru kita masuk pada al-aslul awwal, landasan pokok yang pertama. Baik. Nah, untuk malam Senin yang berikutnya insyaallah, ya. Nah, kita ambil pelajaran apa, adab. Kita ambil insyaallah pelajaran adab. Jadi ba'da maghrib sampai isya usul salasa, dan ba'da atau setelah itu pelajaran tentang enam adab. Baik, yang kita ambil insyaallah dari adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, karena pembahasan ini sangat penting bagi kita, agar kita betul-betul ihtimam, perhatian dengan ilmu, dan juga perhatian dengan adab-adab dalam menuntut ilmu. Nah, barakallahu fikum. Adapun kitabnya, ya, masih kita cari. Nah, mana yang apa lebih ringkas, lebih mudah dipahami. Insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.